2 Korinti bindu 10 sada. Ngarap aku maka olah kam megelut, arkiteken kebodohan sisti enda. Kugapa pe labo kam megelut. Mecemberu ateku ngenehen kam e mecemburu ate dibata kap. Sabab kam enggo ku pertunangken bagi sekalak si ngudang muda, sila kliamen mandilaki si sada eme Kristus jine. Aru ateku perukurendu tergoda, seh maka ukurendu lanai bulat dengan lanai bersih man Kristus. Bali rasi hawa, itipu si iblis alukini pantasenna. Sabab adireh kalak man bandu meritakan karena Yesus, si lain asangkan si beritakan kami, labo kam megelut. Bagepe ialo kendu denga kange kesah tahpe berita si mehuli. Si lain kelras kesah tibata, bagepe berita si meriah, si ialo kendu ibas kami nari. Kuakap labo aku sitik kalpe ketadingen, ibas rasul-rasul ndu. Simbelin la teralang Banci jadi kurang beluh kungrana, tapi labo si nuduh kenca, maka kurang pemetehku. Si danggo tangkas ibahan kami, ibas kai-kai pe, arah erbage bage cara. Asum kuberitakan nai berita si meriah, si rekna ibas dibatanari, man bandu, la aku ngaloken upah ibas kamnari. Alu si kupeteruk diringku, gelah kam ipeganjang. Salah kin aku ibas si Perpulungan-perpulungan si debange mereken keperlunku. Tempa-tempa, kurang pasi perpulungan-perpulungan gelah aku bancir dahin i tengah-tengah du. Asum aku i tengah-tengah du, adi kekurangan aku, la aku jadi tanggungan ICP. Krina kekuranganku, i cukupi senina-senina sireh i makedoni nari. Subuk asum si bagepe ibas wari-wari sireh enda, kujaga kal maka ola aku jadi babandu. Perkiteken kebenaran Kristus silit ibas aku. Laku pelepas ICP iblang-belang provinsi Akaya ena, ngambati kemegahanku Engkai maka bageningku, perbahan lakin ateku kelengkam, yiteh dibata kap maka keleng ateku kam. Kai si kubahan ibas paksa enda, terus ngekulakokan gelah ola lid alasan rasul-rasul si deban mujikan diri na alu ngataken, maka pendahinna bali ras pendahin kami. Sabab kalak si bage rasul-rasul palsu kap, nipui ia ibas dahinna alun sidahkan bana, tempa-tempa bali ia ras rasul-rasul Kristus. Si enda labo ate mamang, sabab iblis peban sinalihkan rupana, gelah teridah ia bali ras malaikat terang. Jadi labo perkara simbelin kal adi persuruhan iblis nalihkan rupana, gelah teridah bali ras persuruhan si mehuli. Kedungenna ugapa pe, idatna ngebalasan suwe ras perbahanenna. Sekali nari kukatakan, ola ICP pengakap maka akulah sehsa. Tapi adi bagai pengakap ndu, alokenlah aku bagi kalak sila seksa, gelah banci meganjang sitik cakapku. Kai sinandangi kukatakan enda, labo bekas penjembatuhan, tapi aku ngerana bagi kalak sila seksa. Bagin terem kalak, meganjang cakap narkiteken kemegahan doni, aku pe meganjang ka atiku kubahan cakapku. Narkiteken kam kalak pentar, alu ukur menahang lakam megelut man kalak sila seksa. Amin na pekam iperbudak, tah hitipu, tah icari kalak untung ibas kam, tah megombang kalak man bandu, dingin iparap kalak ayondu, lakam megelut man kalak sirbahan bage. Situhuna mela kuakap ngakuisa, maka kami langasuk ngelakokan si bage. Tapi adilit kalak si pangrana alu cakap meganjang karena kai-kai gia, aku pe pangkange, aku ngerana bagi kalak sila seksa. Kalak Yahudi kin ia, aku pe kalak Yahudi nge. Kalak Israel kin ia, aku pe kalak Israel nge. Kesusuran Abraham kin ia, aku pe kesusuran Abraham nge. Persuruhan Kristus kin ia, bagi kalak Adon tempa pengeranaku, aku lebihin asangken kala e. Buen aku rdahin, usurun aku ipenjaraken, usurun aku iligasi, gatin aku menam mate. 5 nembas aku iligasi kalak Yahudi, 30 siwah kali tep-tep nembas. 3 kali aku igudam kalak Roma, janah sekali aku ibenteri alu batu. 3 kali karam kapal si kutumpangi, janah sekali bombang-bombang aku iba bolawit sada wari sada berngidekahna. Ibas perdalananku, megati aku jumpa bahaya. Bahaya laum belin, bahaya kena rampok, bahaya erkitikin teman sebangsangku, ras ibas bangsa sideban nari. Bahaya ibas kota ras ibas ingan si mesawang, bahaya ilawit, bagepe bahaya ibas teman si pekulah-kulah na erkini teken. Ibas aku redahin, berat dengan latih susah megati akulah terpedem, megati muas dengan melihe, megati lalit siman pangananku, megati bergehen erkitikin kurang uis. Tambah-tambah sidebanna, silaku turikan ijenda, tep-tep wari leket ibas ukurku, kecibal krina perpulungan. Adilit kalak si mesra akapna, diganaikin laku gejapkan kini serana Adilit kalak si idabuhkan kubas dosa, diganaikin lagara pusuh pratenku. Adilah bancilang meganjang cakapku, karena gegehku si kuranglah cakapku meganjang. Dibata, Bapa Tuhan Yesus, si terpuji seh rasa lalap, ia meteksa, maka aku labo erbual. Asum aku i Damaskus, wakil raja Aretas nuruh prajurit-prajuritna, berjaga i gerbang kota, guna nangkap aku. Tapi arah sada jendela silit ibas tembok kuta, itantan kala aku kuteruh tari raga, darat ibas kuta enari. Alubage pulah aku ibas ianari.